Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dari hadis yang ke-25 yang masuk pada bab yang ketiga, bab tentang kesabaran. Qala rahimallahu taala wa qawluhu as-shadaqatu burhanun. As-shadaqatu badalul mali taqarruban ila Allah azza wa jalla. للأهل والفقراء والمصالح العامة مثل بناء المساجد وغيرها هذا برهان. Ucapan Nabi SAW, dan sedekah itu adalah bukti keimanan. Sedekah itu adalah badlul mali, mencurahkan, mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik diberikan kepada keluarga, diberikan kepada orang-orang yang fakir, dan juga diberikan kepada perkara-perkara yang memiliki maslahat yang umum, kepentingan umum, seperti untuk membangun masjid-masjid dan selainnya. Ini adalah bukti. Burhanun ala imanil abdi. Bukti atas apa? Bukti atas keimanan seorang hamba. Bukti atas keimanan seorang hamba. Wadhalika li'annal mali atau wadhalika li'annal mala mahbubun ila nufus ila nufusi wan nufusu shahihatun bihi fa idza badalahu al insanu lillahi fa innal insana la yabdulu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu ilaihi minhu. Sedekah itu adalah bukti atas keimanan seseorang. Kenapa? Dikarenakan harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Harta itu adalah sesuatu yang memang dicintai oleh hati, oleh jiwa. Wan nufusu syahihatun, dan hukum asalnya jiwa itu adalah pelit, kikir, pada dasarnya demikian. Maka apabila seseorang itu dia mengeluarkan, mencurahkan hartanya semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bukti keimanan dia. Maka ini adalah bukti keimanan dia. Karena manusia itu pada dasarnya dia tidak akan membelanjakan, mengeluarkan harta kecuali kepada perkara-perkara yang dia cintai. Atau kepada perkara atau sesuatu yang lebih dia cintai daripadanya. Bisa difahami ya? Karena dasarnya seseorang itu dia tidak akan membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya kecuali pada perkara yang dia cintai, atau akan dia keluarkan untuk meraih sesuatu yang lebih dia cintai dibanding harta tersebut. Walihada tajidu aktsaran nasi imanan billahi azza wa jalla wa bil ikhlafi tajiduhum aktsaruhum sadaqah. Oleh karenanya Anda akan dapati orang yang paling beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang tidak kikir lagi bakhil. Tsumma qala Rasulullah alaihi salatu wasalam wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam berikutnya, Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau akan menjadi hujjah yang akan menghujatmu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya namanya Al-Qur'an itu akan bisa menjadi hujjah bagi kita, yang akan menolong kita, atau sebaliknya akan menjadi bumerang atas kita. Li'anna al-Qur'ana huwa hablullahi al-matin وَهُوَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا تَوَسَّلْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَقُمْتَ بِوَاجِبِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنَ التَّصْدِيقِ بِالْأَخْبَارِ وَامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِي وَتَعْظِيمِ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَاحْتِرَامِهِ ففي هذه الحال يكون حجة لك. نعم. Ucapan Nabi SAW, Al-Quran bisa menjadi hujjah bagimu dan juga bisa menjadi penghujat atasmu. Hal demikian dikarenakan Al-Quran itu adalah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat bagimu. Juga sebagai hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Jadi makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi nanti alasan hujjah. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah sudah menurunkan utusan-utusannya, para rasulnya. Nah, maka Al-Quran itu dia akan bisa menjadi hujjah bagi Anda. Yakni apabila Anda menjadikannya sebagai jembatan, pengantar, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara menegakkan kewajiban-kewajiban, menegakkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Dengan cara bagaimana? Membenarkan, mempercayai setiap berita yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga mengerjakan, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran ini. Menghormatinya. Maka sikap Anda yang seperti ini terhadap Al-Quran, itu menjadi hujjah. Pembela. Al-Quran akan menjadi pembela bagi Anda nanti di hari kiamat. Amma in kana al-amru bil-aksi. Ahanta al-Qur'ana. Wahajartahu lafzan wa ma'nan wa amalan. Walam takun biwajibihi fa innahu yakunu alayka syahidan yaumal qiyamah. Tetapi kalau sebaliknya, Anda menghina Al-Qur'an atau Anda enggan membacanya, tidak mau tahu tentang maknanya, tidak mau mengamalkan isinya, dan juga tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban Anda atas Al-Qur'an, maka ia akan menjadi saksi atas perbuatan Anda yang tercela itu nanti pada hari kiamat. Amma in kana al-amru bil aksi. Naam. Wa lam yadhkur ar-rasul sallallahu alaihi wasallam martabatan baina hatainil martabataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kedudukan di antara keduanya. Yang maknanya memang hanya ada dua pilihan itu. Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita atau akan menjadi saksi atas kejelekan kita. Ya'ni lam yadhkur anna al-Qur'ana la laka wa la 'alaika. Ya'ni maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan Al-Quran tidak bisa sebagai penghujah bagimu dan juga tidak akan menghujatmu. Tidak mengatakan demikian. Li'annahu labudda ayakuna imma laka wa imma alaika ala kulli halin. Karena sudah pasti Al-Quran itu akan menjadi pembela bagimu atau akan menjadi bumerang atasmu. Fanas'alallaha ayaja'alahu lana walakum hujjatan nahtadi bihi fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran tadi sebagai hujjah, sebagai pembela bagi kita yang dapat menunjuki kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Sesungguhnya dialah zat yang maha baik lagi maha mulia. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasallam berikutnya, qauluhu kullun nasi yaqdu faba'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, setiap orang itu pergi di waktu pagi hari menjual dirinya. Kemudian ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakan dirinya sendiri. Ya'ni kullun nasi yabda'u yawmahu minal ghudwati. Yani maksudnya setiap manusia itu akan memulai pagi harinya dengan beramal. Bil amali, dengan beramal. Wa hadza syai'un musyahad. Dan ini adalah sesuatu yang kita saksikan sendiri. Nah. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-laila sakanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Nah. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan kamu pada malam hari dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari. Fa hadha an-nawmu alladhi yakunu fil-laili huwa wafatun sughra. Tahda'u fihi al-a'sab wa yastarihu fihi al-badan wa tajiddu nashatuhu lil-amal al-muqbil wa yastarihu min al-amal al-madi. Tidur di waktu malam itu dinamakan dengan kematian kecil. Seluruh otot-otot kita menjadi tenang, badan pun bisa beristirahat untuk memperbaharui semangat guna melakukan amal yang akan datang, pekerjaan, perbuatan, aktivitas yang akan datang dan beristirahat dari aktivitas yang telah lalu. Fa idza kana sabahu wa huwa al-ghudwatu saran nasu wattajahu kullu li'amalihi kullun li'amalihi faminhum man yattajih ila al-khairi wa hum al-muslimuna wa minhum man yattajihu ila al-sharri wa hum al-kuffar wal 'iyadu billah. Maka setiap pagi orang keluar untuk beraktivitas, di antara mereka ada yang melakukan kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Ada juga orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-muslim awwalu ma yaqdu yatawaddau wa yatatahhar. Seorang muslim itu pertama kali yang dia lakukan dari bangun tidur, apa yang dia lakukan? Berwudu. Bersuci. Wa tuhuru syatrul iman, sementara kesucian itu adalah sebagian dari iman. Naam. Sementara kesucian itu adalah sebagian dari iman. Naam. Kama fi hadzal hadithi thumma yadhhabu fayusalli fayabda'u yawmahu bi'ibadatillahi azza wa jalla. Kemudian setelah itu, sebagaimana dalam hadis ini, kemudian setelah itu dia pergi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah kalau laki-laki. Kemudian dia mulai hari-harinya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal yaftatihuhu bitauhid lianahu yushra'u lil insani idza istayqadha min nawmihi ayadhkura Allah azza wa jalla wa yaqra'a 10 ayatin min surati Ali Imran. Naam. Bahkan terkadang seorang muslim dia memulai harinya itu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena disyariatkan seseorang apabila dia bangun dari tidur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Naam. Hadal muslim, inilah keadaan seorang muslim. Hadal ladhi yagdu fil haqiqati bai'un nafsahu, lakin hal ba'aha bai'an yu'tiquha fih. Inilah seorang muslim yang dia menjalani harinya dengan menjual jiwanya, tetapi apakah dia menjual jiwanya untuk membebaskannya? Naam, betul. Kalau seorang muslim demikian, dia jual jiwanya untuk dia bebaskan sendiri. Al-muslimu ba'aha bay'an yu'tiquha fihi wa li hadha qala fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha hadha qismun aw mubiquha ay ba'i'u nafsihi fa mubiquha. Naam. Dia menjual jiwanya untuk membebaskannya. Seorang muslim menjual jiwanya untuk membebaskannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskannya, ada pula yang membinasakannya. Yaitu menjual dirinya lalu membinasakan dirinya. Taib. Sementara al-kafiru yaqdu ila al-amali alladhi fihi al-halaku li'anna ma'na aw baqaha ay ahlakaha. Sementara orang-orang kafir dia menjalani harinya dengan satu amalan, satu aktivitas yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan orang kafir memulai harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. وذلك أن الكافر يبدو يومه بمعصية الله. نعم. حتى لو بدأ بالأكل والشرب فإن أكله وشربه يعاقب عليه يوم القيامة. Seorang kafir maka dia akan menjalani harinya dengan aktivitas yang akan membinasakan dirinya sendiri. Karena makna aubaqaha itu ahlakaha, menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Hal itu dikarenakan orang-orang kafir dia mulai harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun dia mulai harinya itu dengan sekedar makan atau minum. Makannya dia dan minumnya dia itu nanti akan disiksa atas perbuatan makan dan minumnya dia nanti pada hari kiamat, waliyadu billah. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, makannya dia, minumnya dia saja nanti mendatangkan siksaan bagi mereka nanti di hari kiamat, waliyadu billah. Qulu luqmatin yarfa'uha al-kafiru ila famihi fa innahu yu'aqab 'alayha. Setiap suapan yang dilakukan oleh orang kafir, nah, yang dia suapkan ke mulutnya, maka itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian setiap minum, tegukan dari minuman yang dia minum, maka itu juga akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Nah, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah sediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik, katakanlah semua itu hanya untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. للذين آمنوا لا غيرهم. Hanya untuk orang-orang beriman, bukan untuk orang-orang yang lainnya. Surat Al-A'raf ayat yang 32 ya, afwan. Naam. Khalisatan yaumal qiyamah. Dan terkhusus nanti hanya pada hari kiamat itu hanya untuk orang-orang beriman saja, bukan untuk yang lainnya. Ya'ni laisa 'alaihim min syawa'i biha yaumal qiyamah. Naam. Semua itu hanya untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Pemahaman dari ayat ini bahwa kenikmatan di akhirat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan haram hukumnya bagi selain mereka. Nah. Famafhumul ayat al-karimati annaha lighairil mu'minin haramun wa annaha laysat khalisatan lahum yaumal qiyamati wa annahum sayu'aqabuna 'alayha. Pemahaman dari ayat ini bahwa kenikmatan di akhirat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman saja dan akan terhalangi dari orang-orang kafir. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan di hari kiamat, bahkan mereka akan disiksa di dalamnya. Wa qala Allahu fi suratil Maidah wa hiya min akhiri ma nazala wal ayatul lati saqatha al-an saqattul han an fi suratil A'raf wa hiya makkiyah. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembahasan atau masalah ini dalam surat Al-Maidah dan termasuk dalam salah satu ayat yang terakhir turun dan disebutkan dalam surat Al-A'raf yang termasuk dalam surat Makkiyah. Nah, dalam surat Maidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentang apa yang mereka makan. Fa mafhumul ayati al-karimati anna 'ala ghairil mu'minina junahun fima ta'imuhu. Berarti pemahaman dari ayat ini selain orang-orang yang beriman mereka berdosa tentang apa yang mereka makan dahulu. Subhanallah. Itu orang kafir. Fal kafiru min haynin ma yusbihu wal iyadu billah wa huwa ba'i'un nafsahu. Ba'i'un nafsahu fima yuhlikuha. Ammal mu'minu faba'i'un nafsahu fima yu'tikuha wa yunjiha minan nar. Nasallallaha ayaja'alana wa iyakum minhum. Orang kafir semenjak pagi, dari pagi dia sudah menjual dirinya dengan sesuatu yang menghancurkannya, membinasakannya. Sementara orang beriman, dia menjual dirinya dengan sesuatu yang dapat membebaskan dan menyelamatkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk dari golongan mereka. Nah, في آخر هذا الحديث بين رسوله عليه الصلاة والسلام أن الناس ينقسم إلى قسمين. Di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi dua bagian. Qismun yakunu al-Qur'anu hujjah lahum. Kama qala wal Qur'anu hujjatun lak. Jenis pertama adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hujjah pembela, seperti yang disabdakan Al-Qur'an menjadi hujjah bagimu. Wa qismun yakunu al-Qur'anu hujjatun. Hujjatan alaihim kama qala au alaik. Jenis yang kedua adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai 6. Hujah atasnya, bumerang atasnya. Wa qismun yu'tikuna anfusahum bi'amalihim as-salihah. Dan juga jenis orang-orang yang membebaskan diri mereka dengan amalan-amalan yang saleh. Wa qismun yuhlikunaha bi'amalihim as-sayyi'ah. Dan jenis orang-orang yang membinasakan, menghancurkan diri mereka sendiri dengan amalan-amalan yang jelek. Wallahul muwafiq, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Maka ini adalah akhir penjelasan dari hadis pertama pada bab ini, atau hadis yang ke-25 keseluruhannya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang kesabaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.